Berapa jauh rusku tempuh tuk pahami, berapa malam rusku jelang tuk miliki, berapa lubang rusku pendam tuk jalani, berapa hari rusku tepi tuk hadiri, berapa orang rusku tikam tuk miliki, berapa bilang rusku tekan tuk sadari, berapa hilang rusku telan tuk sayangi, berapa jauh rusku tempuh tuk kembali. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa tak berpura-pura. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa tak bercita-cita. Berapa kursi rusku beli tuk miliki, berapa bulan rusku tikam tuk sadari, berapa tukang rusku kekang tuk hanyuti, berapa tali rusku pati tuk nikmati. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa tak berpura-pura. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa tak bercita-cita. Berapa pasar rusku tebar tuk hindari, berapa mahal rusku kenal tuk nikmati. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa tak berpura-pura. Sampaikan sayang kepada kamu agar aku bisa berdiri sendiri.